ano main di mobil jawabku bu lemas gak jaluk opo-opo bu iki mung gitu gak iso sehat ngotok gak katene jual lo anak aku ki tapi anaknya kudu iso berjuang bu ora songke opo-opo isane mung berdoa iyo tuh lebih dicul nih so dengan ane sawai didol yang sakwonon bayu 1 juta 1 juta di pek karo Yanto sing 10 juta ngewamuk sama sing ngewamuk i nganu itu i iyo nesu les padahal lek gulek lek sadurungin rabi iyo tar yang ngewamuk benten kalau sama terus lek ngamuk kabari aku kan di jarasan-rasan karungan diganti nesu kok nesu lagi dini lah sama dini jadi dini tega itu kuma kenambah itu kuma tidur sama ini sawolon jenis perapat buci le iju ti le yandra neng Taiwan tu le iju bule sawan aku bisa lihat Kapan bika? Bun bika? Kapan? Pau juga. Lu kok gak omong ya? Sakniki kita asik. Asik. Niki wonten Jember dia ge. Lu terus sing wis dia cinten? Anu, Mbak. Mbak Ani. Ya Allah, mau buka. Buka ketinggi. Jam 8, Pak. Wadih nopo, aku saking gung tau ning dinti iya, wonten rawon, wonten kari, wonten nasi nopo ini gak pedes wonten pecel jadi mbak lu saking Jember iya, ini lu kan singkos kembali bugi wonten lah mbak Eleni ini mbak wonten? Mbak Eleni ini kan tengah serama wonten tunggal? Iya Rp4.000 Oh, wajan es nopo nggih. Niku jenengan jebit dodol karo Mbak Wiani. Nggih sak niki di. Mbak Wiani sak niki teng mriku ta sih. Nggih. Kulo nggih nganu mboten kudu wae. Wis melok-melok wis. Sampeyan kok malah kon tuku es. Lagi iki wau Mbak Wiani sing ngene. Nggih, ajane kulo kan sedio es lali lali sih ya gitu gitu lali pulau gitu tentang dia mau doai waktu baru ada kusakin gitu atau dua deh gitu karabin karabin karabin seru baru kapan nih mulu? Ini baru habis buka, ini tinggal di Jember, laris ini. Apa nih? Rawon, kari. Terus tujuanmu urip apa? Aku pengen rontek. Tujuan urip ya mati. Tujuannya wong urip ya mati rek. Apa nih? Apa mau urip? Gak apa? Di sawah. Yo enak kadang-kadang. Kan gak tau periksa to. Ayo periksa. Periksa ning ndi? Ning lita. periksa itu tuh dicek ngono kae lho. Iya, sampean ben lho opo penyakite tarake piye. Bali. Sampean iki, Mbak. Cek kok yang dipujo, soal aku lho blek-blek cek mau dadi 20.000 lumayan. Kuwi. Neng di sampean teko nek ngecek. Nek ngecek ning ngene Arohma. Iya kuwi parani. Iya sesuk. Mangan bakso. Alah aku mati tanggung. Nek kowe urip aku mati. Ya sampean mesti mati dhisik. Sampean kok ngene iki.